Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kita akan mempelajari tafsir ayat ke-26 dari surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwata wal kitab." فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. لَقَدْ, ya, kalimat ini sering kita lewati dan telah disampaikan sebagaimana kata Ibn Ufayn rahimahullah, menunjukkan ada qasam mahdhuf, ya, ada sumpah yang terhapus dan terbuang, yang ini tidak disebut muqaddar maksudnya. Nah, muqaddar ditakdirkan, ya. Yani wallahi, demi Allah, Allah bersumpah demi Allah, laqad. Nah, lam ini masuk pada jawabul qasam, jawaban sumpah itu. Wallahi, demi Allah, itu yang muqaddar, demi Allah, laqad, sungguh benar-benar, arsalna, kami telah mengutus. Sebagai rasul, Nuhan, Nabi Nuh. Nuh adalah rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi setelah terjadi syirik yang pertama kali di muka bumi. Sebelum Nuh, yaitu Adam alaihi salatu wassalam, adalah nabi dan bukan rasul. Rasul yang pertama adalah Nuh ketika terjadi syirik yang pertama kali di muka bumi. Diutus Nuh di tengah-tengah mereka, tengah-tengah kaum yang melakukan kesyirikan itu. Wa Ibrahim, dan Ibrahim. Yani Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan dua rasul yang mulia. Pada ayat ini Nuh rasul yang pertama, awwalu rasulin bu'itha ala wajhil ard. Awal rasul bu'itha ala wajhil ard. Nah, kemudian Ibrahim yang merupakan khalilul Khalilur Rahman, Khalilullah. Merupakan kekasih tertinggi Allah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasih tertinggi Allah setelah Nabi Muhammad. Khalil Allah, kekasih tertinggi Allah ada dua, yang bergelar Khalil ada dua rasul. Ibrahim berdasarkan ayat wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah mengangkat Ibrahim sebagai kekasih tertingginya. Dan berdasarkan hadis sahih, Nabi mengatakan ittakhadani Allahu khalilan kama takhadallahu Ibrahim khalila. Allah mengangkat aku jadi khalilnya, kekasih tertingginya, sebagaimana Allah mengangkat Ibrahim sebagai khalilnya. Tingkat Ya, derajat Nabi Muhammad alaihissalam di atas Nabi Ibrahim. Fahuwa afdalul anbiya'i war rusul. Ya, yang paling mulia dari kalangan para nabi dan rasul. Baik. Tetapi pengkhususan penyebutan Nuh dan Ibrahim alaihimassalatu wassalam pada ayat ini adalah terkait apa yang diberitakan oleh Allah setelahnya. Wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Dan kami menjadikan fi pada dzurriyyatihim, pada keturunan keduanya, keturunan Nuh dan Ibrahim, an-nubuwah, kenabian, wal kitab dan al-kitab. Lantas faminhum muhtad, minhum di antara mereka, yakni di antara umat-umat yang diutus di tengah-tengah mereka para nabi dan rasul tersebut dari keturunan Nuh dan Ibrahim, ada yang muhtad, ada yang mendapat petunjuk, mengikuti petunjuk dengan taufik dari Allah Ta'ala. Wakathirun minhum fasiqun, dan banyak dari mereka yang melakukan kefasikan. Fasikan keluar dari ketaatan kepada Allah, keluar dari ketaatan kepada para nabi dan rasul, lebih memilih kekafiran daripada keimanan, lebih memilih kesyirikan daripada menauhidkan Allah Ta'ala. Jadi ayat ini mengikuti ayat sebelumnya yang juga Allah Ta'ala bersumpah dengan qasam muqaddar, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan, ila akhiril ayat. Ini Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bayyinat, wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan, dan kami turunkan bersama mereka al-kitab dan al-mizan. Sudah kita lewati tafsirnya. Di sini disebutkan Allah menyebutkan mengutus rasul-rasulnya, yang menyebutkan para rasul yang diutus secara umum, dan bahwasanya setiap rasul itu diberi kitab. Kemudian Allah Ta'ala berfirman setelahnya menyebutkan secara khusus dua rasul, yaitu Nuh dan Ibrahim, dan menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan pada dzurriyyatihima, keturunan dua nabi dan dua rasul ini, ya, pada keturunan dua rasul ini kenabian dan alkitab. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, walamma dzakara nubuwatal anbiya'i umuman, tatkala Allah telah menyebutkan kenabian para nabi secara umum, ayat sebelumnya, Zakara min khawasihim. Allah menyebutkan di antara yang memiliki kekhususan di antara mereka, an-nabiyainil karimaini, dua nabi yang mulia, Nuhan wa Ibrahim, yaitu Nuh dan Ibrahim. Alladaini ja'alallahu an-nubuwwata wal kitaba fi dzurriyyatihima. Dua nabi yang mulia, rasul yang mulia, yang Allah menjadikan kenabian dan kitab-kitab yang diturunkan pada keturunan keduanya. Walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Ai al-anbiya al-mutaqaddimin wal mutaakhirin kullihim min dzurriyyati Nuh wa Ibrahim alaihim assalam. Artinya seluruh nabi yang terdahulu dan datang setelahnya, yang datang belakangan setelah mereka, semuanya dari keturunan Nuh dan Ibrahim. Wa kadzalikal kutub. Begitu pula kitab-kitab, kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulluha nazalat ala dzurriyyati hadzainin nabiyainil karimain, semuanya turun kepada keturunan dua nabi yang mulia ini. Naam. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya, menafsirkan ayat ini, yukhbiru ta'ala annahu mundu ba'atha Nuhan alaihi salam. Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya semenjak Allah mengutus Nuh alaihi salam sebagai rasul yang pertama, lam yursil ba'dahu rasulan wala nabiyan illa min dzurriyyatihi, tidaklah Allah mengutus setelahnya seorang rasul, tidak pula seorang nabi, kecuali rasul dan nabi yang diutus itu merupakan keturunan Nuh. Wa kadzalika Ibrahim, demikian pula Ibrahim alaihi salam, khalilur rahman, kekasih tertinggi Ar-Rahman, yang istilah Muhammad alaihi wasallam, lam yunzil minas samai kitaban wala arsala rasulan, tidaklah Allah menurunkan satu kitab suci dari langit, wala arsala rasulan, dan tidak pula mengutus seorang rasul yang diberi kitab suci itu, wala auha ila basharin min ba'dih, dan tidak pula Allah memberi wahyu kepada manusia setelahnya, setelah Ibrahim, yakni sebagai nabi, illa wa huwa min sulalatihi, kecuali rasul itu, nabi itu mesti dari keturunan Ibrahim. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah katakan pada ayat yang lain, wa ja'alna fi dzurriyyatihi man nubuwwata wal kitab. Kami menjadikan kenabian dan kitab suci pada keturunan keduanya, Nuh dan Ibrahim. Jadi tidak keluar dari keturunan keduanya. Yani hatta kana akhir anbiya ibn Israel Isa ibn Maryam alladhi bushira min ba'dihi bi Muhammad salawatullah wa salamuhu alayhima. Yani hingga akhir nabi-nabi Bani Israel, yaitu Isa ibn Maryam, penutup para nabi dan rasul Bani Israel, yang kemudian diberi berita gembira bahwa akan datang setelahnya penutup para nabi dan rasul secara mutlak yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam, juga dari keturunan Ibrahim dari jalur Ismail alaihi salatu wassalam. Ya. Penutup para nabi dan rasul Bani Israel dari jalur Israel yaitu Ya'qub putra Ishaq alaihi salatu wassalam, Nabi Isa. Kemudian beralih ke penutup para nabi dan rasul secara umum, ya, ke jalur Ismail saudaranya Ishaq. Nah, Ismail dan Ishaq keduanya adalah putra Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Jelas? Naam. Nah, kemudian di Allah Subhanahu wa taala menjelaskan faminhum muhtad wa katsirun minhum fasiqun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara mereka umat-umat yang diutus rasul-rasul itu di tengah-tengah mereka, di antara mereka ada yang beriman. Ada yang mendapat petunjuk taufik dari Allah taala, beriman kepada rasul-rasul yang diutus. Tapi jumlah mereka minoritas, ya, lebih kecil. Mayoritas manusia dari umat-umat itu, mayoritas dari mereka memilih kekafiran. Wa katsirun minhum fasiqun, banyak dari mereka yang fasik. Nah, Sa'di rahimahullah di sini menyebutkan kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala. Jadi fasik di sini artinya apa? Kharijuna an ta'atillahi wa ta'atir rusul wal anbiya. Mereka keluar dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada para rasul dan para nabi. Artinya mereka memilih kekafiran, kesyirikan. Ya, memilih kekafiran daripada keimanan. Memilih kesyirikan daripada, ya, tauhid, menauhidkan Allah taala, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka fasik. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Wa ma aktsarun nas artinya wa ma yu'minu aktsarun nas. Wama aktsarun nas artinya wama yu'minu aktsarun nas. Mayoritas manusia tidak mau beriman. Walau harasta bimu'minin, meskipun engkau bersemangat terhadap orang-orang yang beriman. Ini semangat, perhatian untuk mendakwai mereka, ya, mengajak mereka beriman, tapi tetap kenyataannya, realitasnya, aktsarun nas, mayoritas manusia lebih memilih kekafiran daripada keimanan, lebih memilih kesyirikan daripada tauhid. Itu realitas. Nah, jadi orang-orang yang beriman kepada para rasul yang diutus adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, "Thumma qaffayna 'ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi 'Isa ibn Maryam wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubi alladhina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alayhim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ثم kemudian قفينا أي أتبعنا kami mengutus ya setelah ya, ada atharihim. Ini kami mengutus ada atharihim di belakang mereka ya fi rusulina dengan rasul-rasul kami. Kami ikuti pengutusan rasul rasul setelah mereka, yakni terus mengutus rasul setelah mereka. Ala atharihim, di belakang rasul-rasul itu. Di rusulina dengan rasul-rasul berikutnya. Ya. Itu makna thumma qaffayna ala atharihim bi rusulina. Kemudian kami mengutus dengan mengirim mengutus rasul-rasul kami berikutnya mengikuti mereka setelahnya. Setelah pengutusan mereka kami ikuti dengan mengutus rasul-rasul berikutnya. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam. Dan kami akhiri dengan mengutus Isa bin Maryam. Ini kami ikuti berikutnya ya, dengan mengutus Isa bin Maryam dan merupakan penutup para rasul yang diutus di kalangan Bani Israel. Yakni penghususan penyebutan Nabi Isa yang mengikuti pengutusan rasul-rasul sebelumnya, penghususan penyebutan Nabi Isa dikarenakan konteks ayat ini terkait dengan orang-orang Nasara. Nah, terkait dengan orang-orang Nasara. Kata As-Sa'di rahimahullah, khassa Allah Isa alaihi salam li'anna as-siyaq ma'a an-nasara alladhina yaz'umuna ittiba'a Isa alaihi salam. Khususan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Isa, penyebutan Isa ya, yang diutus oleh Allah taala mengikuti rasul-rasul sebelumnya ya, karena konteks ayat ini bersama orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara yang mereka beranggapan bahwa mereka adalah pengikut Nabi Isa alaihi salam. Ya, Nabi Isa adalah rasul yang menutup para nabi dan rasul Bani Israel, mengakhiri mereka, menutup. Sebenarnya tidak disebutkan sebelumnya ya, Bani Israel yakni Bani Ya'qub, Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Isa ya, menutup para nabi dan rasul yang diutus dari jalur ini, dari keturunan Ibrahim, dari jalur Ishaq, Ya'qub, dari jalur ya Ishaq, Ya'qub, Ya'qub Israel. Ya. Sekian nabi rasul dari kalangan Bani Israel kemudian ditutup dengan Nabi Isa. Baik, wa atainahul Injila, dan kami memberikan kepada Isa, Isa bin Maryam, Injil. Kitab Injil. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam tafsirnya, huwa kitabun anzalahu Allah azza wa jalla ala Isa. Kitab Injil, kitab suci Injil adalah kitab yang Allah azza wa jalla turunkan kepada Nabi Isa. Wa yu'tabaru mukammilan lit-Taurati. Wa yu'tabaru mukammilan lit-Taurati. Dan kitab Injil dianggap sebagai, yakni merupakan penyempurna kitab Taurat. Li'anna at-Taurata hiya ummul kutubi fi Bani Israil. Karena kitab Taurat, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa Kalimullah. Nabi Musa AS Kalimur Rahman, yang bergelar Kalimullah, Kalimur Rahman, yang diajak bercakap-cakap langsung oleh Allah Ta'ala. Kitab Taurat merupakan Ummul Kutub, induknya kitab-kitab suci yang ada di kalangan Bani Israel. Kemudian ditutup ya para nabi dan rasul Bani Israel dengan Nabi Isa, dengan diberi kitab Injil penyempurna kitab Taurat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah." Kalimat sempurna sampai di sini. Kita berhenti di sini. Ya. Wa ja'alna, dan kami jadikan, fi qulubil ladzina ittaba'uhu, di dalam kalbu-kalbu, di dalam hati-hati orang-orang yang mengikuti Isa, Nabi Isa, beriman kepada Nabi Isa, beriman dengan kitab Injil. Siapa mereka? Mereka adalah Hawariyun, yang disebut Hawariyun. Qala al-Hawariyun nahnu ansarullah. Ketika Nabi Isa mengatakan, "Man ansari ila Allah?" Siapa penolongnya? Qala al-Hawariyun nahnu ansarullah. Hawariyun mengikrarkan, kamilah penolong Allah, penolong agama Allah. Pengikut Nabi Isa, mereka adalah Hawariyun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam hati-hati Hawariyun, para pengikut Nabi Isa yang beriman kepada Nabi Isa kala itu, ra'fatan. Ra'fa adalah belas kasih. Hati-hati mereka diberi kelembutan oleh Allah, ada belas kasih di hati-hati mereka. Wa rahmah, dan rahmah, kasih sayang. Yakni kata ahli tafsir, ruhama'u bainahum. Mereka saling menyayangi, mengasihi di antara mereka. Ada mawaddah, saling mencintai, saling mengasihi, menyayangi di antara mereka. Mereka memiliki hati-hati yang lembut, penuh belas kasih, ra'fah, penuh rahmah, kasih sayang. Itu dulu mereka Hawariyun yang beriman kepada Nabi Isa. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam tafsirnya, fahum min araqqin nasi quluban. Maka mereka Hawariyun, para pengikut Nabi Isa alaihi salatu wassalam, termasuk diantara orang-orang yang paling lembut, paling halus hatinya. Wa arhamuhum Naam. Wa arhamihim bil khalqi, dan termasuk orang-orang yang paling penyayang, pengasih terhadap sesama makhluk. Lamma kanu ala syari'ati Isa alaihi salam, ketika dulu mereka di atas syariat Isa, ketika mereka istiqamah di atas syariat Nabi Isa, Allah anugerahi mereka kelembutan hati, kasih sayang, belas kasih, kasih sayang sesama makhluk. Walakin, akan tetapi, ba'da an kafaru bi Muhammadin saru aghlaban nas, akan tetapi setelah mereka mengkafiri Muhammad, mengingkari Muhammad, kerasulan Muhammad, mereka menjadi orang-orang yang paling kasar, yang paling kesar, yang paling keras hatinya. Jadi orang-orang yang paling kejam, bengis, bejat. Saru aghlaban nas aw min aghladin nas, atau termasuk dari kana orang-orang yang paling keras, yang paling kasar, ya, paling bejat, kejam. Sebagaimana sejarah menjadi saksi. Kama jarra bainal muslimina wa bainan nasara fil hurubis salibiyah wa ghairiha, sebagaimana yang terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang nasara pada perang-perang salib. Ya. Perang salib yang terjadi berulang kali. Dan pada peperangan yang lainnya. Pembantaian mereka yang sangat mengenaskan ketika merebut Baitul Maqdis. Sallallahu alaihi wa sallam. Dan pada peperangan-peperangan yang terjadi. Menunjukkan kejamnya, bengisnya mereka. Berubahnya hati mereka gara-gara mereka tidak lagi beriman dengan syariat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka mengkafiri para nabi dan rasul, karena mengkafiri, mengingkari Muhammad, tidak beriman kepada Muhammad, berarti tidak beriman kepada para nabi dan rasul seluruhnya. Jadi kelembutan itu, belas kasih, rahmah, kasih sayang itu dulu pada orang-orang yang beriman dan mengikuti syariat Isa. Adapun setelahnya, ketika mereka menyimpang dari syariat Nabi Isa, jadi orang-orang kafir, orang musyrik, maka berubah mereka. Jadi orang-orang yang kejam, yang keras, kasar, ya, tidak punya belas kasih. Nah, tidak punya kelembutan. Luar biasa, baca sejarah. Pada perang salib sangat mengenaskan bagaimana kaum muslimin dibantai ketika mereka memenangkan pertempuran, peperangan. Sebaliknya, ketika kaum muslimin memenangkan perang salib di bawah bendera Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, dan merebut kembali Baitul Maqdis tanpa, ya, keindahan Islam, nah, tampak kelembutannya, rahmahnya, tidak dibalas, dibantai seperti mereka membantai. Nah, karena Islam itu, ya, merupakan rahmah, ya, kasih sayang bagi manusia. Baik. Kemudian kelanjutan ayat, warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Al-waw, waw ataf di sini bukan diatafkan, bukan digandengkan, bukan diikutkan kepada rahmah dan ra'fah. Karena bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mensyariatkan kepada mereka, bukan Allah yang menjadikan kerahiban, kependetaan, fokus ibadah memutus diri dari dunia, dari makanan yang enak, minuman yang enak, pakaian yang bagus, dari menikah, ya, itu kerahiban, pendetaan, pergi ke gunung menyendiri, fokus ibadah, tidak mau makan enak, tidak mau minum enak, tidak mau pakaian yang bagus, tidak mau menikah, memutus diri dari dunia, fokus ibadah kepada Allah, itu kerahiban, kependetaan yang dibuat-buat sendiri oleh orang-orang Nasara, bid'ah dari mereka, bukan Allah yang syariatkan. Oleh karena itu, wow, ya, di sini rahbaniyah atofnya bukan ke rahmah, rafa bukan. Nah, di sini ya, atofnya kepada fi'il ja'alna. Karena setelah waw rahbaniyah, wa rahbaniyah, setelah waw sebelum rahbaniyah ada fi'il muqaddar, ada fi'il yang ditakdirkan, takdiruhu wabtada'u rahbaniyatan ibtada'uha. Metode ini dalam ilmu nahwu, ya, kalimat seperti ini disebut babul istighal. Yang sudah belajar nahwu faham babul istighal. Jadi rahbaniyatan ini dinasab, di fathah itu tanda nasab, yang menasabnya adalah fi'il muqaddar ibtada'u. Dari mana kita tahu fi'il muqaddar itu ibtada'u, itu yang menasab, ya, rahbaniyah kita tahu dari kalimat ibtada'uha. Ibtada'uha ini adalah mufassir, jumlah mufassir, ini kalimat yang menafsirkan ibtada'u rahbaniyatan, maknanya sama. Ibtada'uha artinya mereka, ya, mengada-adakan, domirha kembali ke rohbaniyah, mereka mengada-adakan rohbaniyah, mereka mengada-adakan rohbaniyah. Jadi ibtada'u rohbaniyatan, mereka mengada-adakan rohbaniyah, ya, ditafsirkan dengan ibtada'uha. Ma katabnaha 'alaihim, kami tidak pernah menuliskan, menetapkan, mensyariatkan rohbaniyah itu 'alaihim, atas mereka, kata Allah, makna firman-Nya. Ma katabnaha 'alaihim, yani ma katabna rohbaniyah 'alaihim, kami tidak pernah menetapkan, kami tidak pernah mensyariatkan kerahiban, kependetaan itu atas mereka. Itu adalah bid'ah yang mereka ada-adakan. Ya. Illa bithiqa ridwanillah, artinya lakin, illa di sini adalah istithna munqati'. Illa harful istithna, yang sudah belajar nahwu, yakni dikenal dengan huruf untuk perkecualian. Tapi istithna, perkecualian ini adalah masuk dalam kategori munqati, yakni perkecualian yang terputus, yang terputus dari kalimat sebelumnya. Istithna yang munqati, perkecualian yang terputus dengan kalimat sebelumnya, diartikan lakin, diartikan lakin. Jadi illa di sini maknanya lakin, akan tetapi. Jangan diartikan kecuali, artikan akan tetapi. Nah, akan tetapi illa betighaa ridwanillah, artinya akan tetapi mereka melakukannya, mengada-adakan rohbaniyah itu, kependetaan itu, kerahiban itu, dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Artinya niat mereka baik, niat mereka bagus, niat mereka ingin mendapat ridho Allah. Yang salah di mana? Letak kesalahan mereka di mana? Karena mereka membuat bid'ah. Maka tabnaha 'alaihim, kami tidak pernah menetapkan, ya, mewajibkan hal itu atas mereka. mereka sendiri yang mewajibkan atas mereka untuk ya menekuni itu, yakni demi untuk fokus ibadah kepada Allah ya di tempat yang sepi, di gunung, memutus diri dari kelezatan dunia, dari makanan, minuman, pakaian dan pernikahan. Tidak mau menikah mereka. Ya. Untuk fokus ibadah. Mereka wajibkan itu atas diri mereka. Padahal Allah mengatakan maka tanah arif, kami tidak pernah wajibkan itu atas mereka. Lakin akan tetapi illa btigha'a ridwanillah, artinya lakin fa'alu dzalika btigha'a ridwanillah. Mereka melakukan itu ibtada'uha ibtigha'a ridwanillah. Mereka mengada-adakan hal itu dalam rangka mencari ridha Allah Ta'ala. Mereka semangat mencari ridha Allah, tetapi semangat mereka tidak didasari ilmu. Tidak didasari ilmu. Karena mereka mengada-adakan bid'ah rohbaniyah tanpa dasar ilmu. Ya. Bersama dengan itu fama ra'auha haqqo ri'ayatiha. Kemudian ternyata realitasnya ma ra'auha, mereka tidak menjaga rohbaniyah yang mereka wajibkan sendiri atas diri mereka haqqo ri'ayatiha dengan sebenar-benarnya. Artinya mereka melanggar sendiri. Mereka tidak bisa konsisten dengan itu. Mereka sendiri yang mengada-adakan bid'ah itu, mewajibkan atas diri mereka untuk melakukan itu, ternyata mereka tidak bisa konsisten. Tidak mampu istiqomah. Ya. Itulah jika berlebihan. Sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan itu berat. Mereka sendiri yang menetapkan kewajiban atas diri mereka, ternyata kenyataannya mereka tidak bisa konsisten. Akhirnya mereka tidak jaga dengan baik. Fama ra'au haqqo ri'ayatiha, mereka melanggar. Ya. Jadi mereka sudah melakukan kesalahan dari dua sisi. Pertama, rohbaniyah tersebut adalah bid'ah dari mereka. Mereka sendiri yang mengarang-arang mewajibkan atas diri mereka hal itu, padahal Allah tidak pernah mewajibkannya. Ini kesalahan yang pertama. Jadi tanpa dasar ilmu. Tanpa dasar ilmu. Semangat beribadah tapi tanpa dasar ilmu. Yang kedua, kesalahan yang kedua mereka, sisi yang kedua kesalahan mereka apa? Mereka tidak konsisten. Mereka tidak istiqomah di atas apa yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri. Ternyata mereka langgar sendiri ini. Nah. Harusnya ya konsisten dong. Kalian sendiri yang menetapkan dan mengharuskan diri kalian harus berjuang konsisten, tapi tidak. Mereka tidak mampu. Nih, dua sisi kesalahan mereka. Naam. Kemudian Allah mengatakan fa'ataina alladziina aamanu minhum ajrahum, maka ataina, kami berikan kepada alladziina aamanu, orang-orang yang beriman, minhum dari mereka, ajrahum, pahala mereka, wa katsirum minhum fasiqun. Lagi-lagi Allah Ta'ala di sini mengabarkan wa katsirum minhum fasiqun tentang keadaan mayoritas manusia, wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan dari orang-orang Nasara itu fasik, yakni keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, faedah dari Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya, wa fi hadza dalilun, di sini terdapat dalil ala annal insan, bahwasanya seseorang idza btada'a bid'atan, apabila seseorang mengarang satu bid'ah, menciptakan satu bid'ah, fa innahu la yuwaffaqu li iqamatiha, maka sesungguhnya dia tidak akan diberi taufik oleh Allah untuk bisa menegakkan ya bid'ah itu. Jadi dia tidak akan konsisten. Fa yakunu dhallan fil asli, maka dia menjadi orang yang sesat pada asalnya, karena itu bukan syariat, tidak ada dasar ilmunya, bukan syariat Allah, itu bid'ah. Ya. Pada asalnya sudah sesat. Dasarnya tidak ada, dasar dalil ilmunya tidak ada. Wa dhallan fil far', dan dia sesat dalam cabangnya, jadi pada kelanjutannya, pelaksanaannya tetap tidak konsisten, tidak bisa. Menyelisihi ya apa yang dia ikrarkan sendiri. Hatta law ijtahada, hingga meskipun dia bersungguh-sungguh berjuang, hatta law khasha'a, meskipun dia khusyuk dalam pelaksanaan bid'ah itu, sungguh-sungguh dan khusyuk, innaka tajidu katsiran minan nasi alladziina ibtada'u adkaran, sesungguhnya anda melihat banyak dari orang-orang yang mengarang-arang bid'ah, zikir-zikir bid'ah, atau salawat, salat-salat bid'ah, atau ad'iyatan atau doa-doa bid'ah, atau ma'asbah dhalik atau yang semisal dengan itu, tajiduhum, anda dapati mereka, para pelaku bid'ah itu, khasi'ina kulubuhum, khusyuk, kalbu mereka khusyuk, bakiyah, menangis, berurai air mata, kulubuhum khasi'ah, kalbu-kalbu mereka khusyuk, lakin la yanfa'uhum dhalik, tapi kehusukan mereka, perjuangan kesungguhan mereka, ya tangisan mereka, itu semua tidak bermanfaat bagi mereka. Li'annahum ala dolal, karena sesungguhnya mereka di atas kesesatan. Nas'alullah salamat wa al-afiyah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, al-iktisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Al-iktisadu fis sunnah, menyederhanakan diri dengan sunnah Rasul, syariat Rasul, cukupkan dengan itu. Itu lebih baik daripada al-ijtihad, bersungguh-sungguh berjuang dalam mengerjakan bid'ah. Nasallallahu salam wa afiyah. Waffaqana Allah wa iyyakum jami'an lima yuhibbuhu wa yardahu, sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.